Selamat pagi Pak David. Itu peraturannya benar, ya. Tapi tambahan sedikit, yang pengedar sama pembuat itu hukuman mati. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Pak Fren ya. Selamat pagi Pak. Pak Fren. Reinhardt. Oh Pak Reinhardt. Baik, silakan Pak Reinhardt. Ya, ya, saya sih setuju dengan peraturan yang baru. Cuma dalam penerapannya juga harus diatur gimana caranya supaya pengguna yang benar itu bisa direhabilitasi. Karena dalam penerapannya yang sudah-sudah, walaupun pengguna mau direhab itu perlu biaya yang tidak sedikit. Nah, dalam hal ini juga pengedar dan produsen juga gimana caranya political will-nya bisa menghukum berat kalau presiden aja selama ini memberikan keringanan hukuman terhadap mereka ini yang menjadi benang yang kusut gitu. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Reinhardt. Kita ke penelpon berikut, Ibu Lina, selamat pagi. Pagi, Bu. Silahkan komentarnya. Ya, komentar saya, pemerintah kok makin tolol aja ya, Bu. Untuk pemakai kok masih dikasih rehabilitasi. Ya harusnya lah pemakai pun dihukum seberat-beratnya supaya orang tidak pakai lagi itu. Dan pengedarnya pun dihukum mati kalau bisa. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Lina. Baik, kita ke penelpon terakhir Pak Erwin. Selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Erwin komentarnya. Iya, kalau saya setuju Bu dengan peraturan itu. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, kalau saya setuju Bu dengan peraturan itu, karena kalau pengguna itu di penjara, dia akan semakin rusak di dalam penjara sana, Bu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Erwin. Pak Arifin, selamat siang. Selamat siang. Saya sih bilang kalau dengan begini caranya peraturan ini, Indonesia akan jadi surga narkoba ya. Kamu saya ya. Karena kenapa? Orang yang sudah jelas-jelas jadi pengedar aja masih bisa hidup enak gitu loh, walaupun dalam penjara gitu. Apalagi sekarang nanti si pengedar ngaku-ngaku jadi pemakai, bebas terus itu. Saya sih bilang harusnya pemerintah itu harus lebih tegas lagi. Jadi kalaupun jangankan si pengedar, pemakai itu jerat ya. Nggak mau tahu anak siapa, mau artis kek, mau pejabat kek, atau mau anak siapapun, prinsipnya namanya narkoba itu kan merusak mental. Dan itu harus disikat. Tapi kalau dilepasin seperti ini, saya nggak ngerti lah apakah ini hanya mau ambil sensasi lagi supaya menjadi seperti seolah-olah peduli banget sama orang yang pecandu narkoba itu. Karena menurut saya sih ya, orang yang kena narkoba itu semuanya orangnya kelebihan duit kok. Habis-habisin duit dengan cara yang gak benar. Jadi saya sih terus terang ini sangat menyedihkan dan saya bilang nanti ya, pemakaian narkoba di Indonesia akan naik 10 kali lipat. Menurut saya begitu. Terima kasih Pak Arifin. Pak Gilbert, selamat siang. Ya belum tentu. Jadi semuanya juga, semua peraturan tuh bagus ya. Cuma hanya di sini kan semua rakyat kan sudah tahu bahwa yang bermain ini adalah penegak hukumnya. Jadi kalau peraturannya dijalankan dengan benar, saya rasa nggak ada masalah ya. Karena di peraturan bagus. Banyak yang mereka yang menjadi korban narkoba. Iya kan? Tadi kan dikatakan semua orang pemakai narkoba adalah orang yang mampu. Tidak. Coba Anda pergi ke, jangan jauh-jauh, pergi ke daerah Tenabang 1 itu. Itu daerah-daerahnya agak kumuh-kumuh. Itu kebanyakan adalah pemakai narkoba semua. Lulus SD, SMP sudah narkoba. 6 bulan kemudian DO, mati. OD, mati. Iya kan? Jadi nggak bisa dikatakan begitu. Sekarang kembali lagi ke penegakan hukum. Polisi, jaksa, hakim itu harus benar-benar bermain di jalur yang benar. Jangan bermain di abu-abu, ya kan? Pengedar dibilang pemakai, ya kan? Terus bandar dibilang pemakai. Nah ini yang harus ditegakkan. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Kita ke Pak Sugeng, selamat siang. Iya, selamat siang. Saya setuju banget. Bagus banget tuh idenya. Gak ada lagi tuh namanya jebakan-jebakan di jalan raya, jalan tol, atau malam-malam. Orang, ada teman saya aja pulang gereja malam-malam bisa dibilang ada narkoba, padahal orangnya benar-benar Tuhan-Tuhan mulu. Ya, gak ada lagi jebakan-jebakan. Bagus lah kalau gitu. Biar rehab aja. Thank you. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Andre, selamat siang. Iya, jadi ini pejabat kita justru yang menjadi bandarnya. Ya, ini para pejabat kita itu yang menjadi bandar. Dia bikin peraturan seperti ini agar konsumen pemakai narkoba itu bertambah luas. Jadi kan konsumen tidak dikenakan hukuman bila tertangkap. Nah ini makanya bandarnya itu para pejabat-pejabat kita ini. Nah dia bikin peraturan agar konsumen pemakai narkoba ini meluas. Jadi saya ucapin selamat kepada bar-bar dan klub-klub malam yang pengunjung, yaitu kebanyakan kan pengunjung pemakai. Selamat. Itu aja, makasih Bu. Terima kasih Pak Andre. Pak Mario, selamat siang. Saya 100% tidak setuju, sangat tidak setuju kalau pengguna narkoba itu dihukum dengan rehabilitasi saja. Pertama, siapa yang akan membiayai biaya rehabilitasi itu? Apakah si pengguna narkoba itu sendiri? Bagaimana kalau si pengguna narkoba itu orang yang tidak punya duit atau tidak mampu? Ya, apakah kita akan ditarik pajak dari masyarakat untuk merehabilitasi mereka? Kemudian, kedua, pengedar tertangkap, mereka bisa mengaku sebagai pengguna narkoba. Ya, kita nggak usah ngomong panjang lebar. Penegakan hukum di negara kita ini sangat lemah. Orang-orang hukumnya mudah disuap. Ya, bisa saja kita tinggal suap sana sini. Yang penting saya diakui sebagai pengguna untuk menghindari hukuman. Seperti itu. Yang ketiga, ya, seperti yang dikatakan penelpon sebelum saya, perubahan hukum seperti ini mencurigakan. Kenapa? Ya, ini seperti memperluas kemungkinan peluang orang untuk menggunakan narkoba. Justru untuk menggunakan narkoba, mereka tidak takut lagi. Oh, nggak bakal saya dihukum masuk penjara. Ya, saya ketangkap, ngaku aja pengguna narkoba. Siapa tahu masuk rehabilitasi malah tempatnya enak gitu. Ya, saya nggak ngerti ini pikiran ide-ide seperti ini bagaimana ceritanya. Jangan-jangan nanti kelak di kemudian hari, ya, opium akan dilegalkan seperti di negara mana itu, ya, candu dilegalkan, obat ini dilegalkan. Batasannya sampai di mana kita, ya? Jadi tolonglah kepada bapak-bapak, orang-orang pinter yang duduk di atas itu, yang mengeluarkan peraturan-peraturan ini, coba dibuka diskusi umum gitu, publik. Panggil pakar-pakar masyarakat, tokoh masyarakat, diskusikan kenapa dibuat seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mario. Kita ke Pak Agus, penelpon terakhir. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Silakan. Komentar Anda Bapak. Saya malah curiga ini ada yang mau meraup suara dari praktisi narkoba menjelang pemilu nih kayaknya. Ya udah gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus dan Ibu Wati. Selamat siang Bu. Ya, saya sangat setuju karena memang mereka betul-betul korban. Kasihan sekali mereka. Jadi masuk penjara nggak akan membuat mereka baik, malah lebih jahat dan lebih parah. Jadi rehabilitasi itu yang terbaik bagi saya, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati. Bapak Abdillah. Mas, ya, silakan Pak. Itu benar-benar aduh prihatin sekali ini. Kok ada kebijakan yang seperti itu? Tolong deh, punya nurani deh yang mengeluarkan kebijakan. Kumpulin para pakar-pakar, bicara bagaimana sih solusinya. Gila ini, perlu dicurigai tuh, ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Halo, selamat siang Pas FM. Halo. Silakan Bu. Ya, saya dengan Una. Iya Bu. Silakan Bu. Apa ya? Saya sedih banget nih mendengar kebijakan seperti ini. Gitu. Loh, ini pertimbangannya apa? Kalaupun kita dibilang di sini pengguna narkoba itu tidak, itu hanya korban, itu kita tidak bisa. Oke, dia korban. Tapi ini kan membahayakan jiwa mereka gitu loh. Kalau mereka berpikir pengguna nggak akan dipenjara, nggak akan dihukum, ya mereka kan bisa mencoba dong. Apalagi kan sekarang pergaulan anak muda kan terlalu gampang terpengaruh gitu loh. Kalau mencoba, akhirnya ya korban gitu loh. Tapi kan ini kan seharusnya pemerintah tetap menghukum, cuma mungkin masa hukumannya itu ya tidak terlalu berat lah gitu loh, tapi tetap dihukum gitu loh. Yang kemarin itu kan mungkin penjara 4-6 tahun gitu loh, mungkin dikurangin 4 tahun gitu loh. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau seperti itu. Jangan nggak dihukum gitu loh. banyak yang senang. Saya yakin banyak anak-anak yang sekarang pengguna narkoba itu senang. Gitu. Jadi tolong pemerintah yang memberi kebijakan seperti itu dipikirkan dulu lah. Gitu. Ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Una. Bapak Muhammad. Siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Iya. Saya sebetulnya melihat kebijakan ini setuju, karena jika semua pengguna dipenjarakan, nanti yang ada malah penjaranya penuh bukan oleh yang benar-benar penjahat seperti pembunuh atau koruptor atau produsen narkoba, dan ditambah lagi penjaranya penuh jadinya korupsi di penjara. Lalu mengenai yang ibu barusan, saya juga setuju juga. Jangan hanya sekedar tidak dihukum dan direhabilitasi, tapi di dalam rehabilitasi itu si pengguna narkoba ini harus benar-benar direhab sampai dia benar-benar tidak menggunakan narkoba, dan jika menggunakan lagi, nah di dalam rehab itu dia ada ya hukuman, ada hukumannya lah di dalam rehabnya. Tapi kalau di dalam penjara yang ada pengguna narkoba ini jadinya lebih jahat, jadi lebih kriminal karena bergaul dengan kriminal yang benar-benar kriminal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Bapak Martin, penelpon terakhir kita. Ya, pada dasarnya sih saya setuju ya dengan kebijakan itu ya, pengguna narkoba itu memang korban. Hanya itu kurang ya, nanti pengedarnya itu hukumannya itu terlalu ringan di kita itu. Harusnya jauh lebih berat pengedarnya. Nah, kemudian untuk pengguna, itu harus polisi ada catatan, memang yang sudah tertangkap itu direhab. Tapi kalau dia sampai kedua kali, mungkin boleh dipikir untuk masuk tindak pidana ringan ya, atau dikasih hukuman. Karena penjara memang, kalau pengguna langsung dipenjara, itu tidak ada yang memang tidak jadi baik ya, tidak ada jera untuk urusan narkoba. Malah mereka jadi pemakai yang lebih expert di dalam penjara gitu. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Martin.